Oke, kalau pinternya pinter orang sekarang, pengalaman sih pengalaman orang sekarang. Tapi kalau pengamalan jauh menang orang zaman dulu. Pengalaman kalah, pengamalan menang. Wong biyen ku menang amale. Temen ngoten lho. Dalile yo sapa temen bakal tinemu ngono. Lal ilmu illa bil amal. Allah kira karo-karuan. Kabeh ilmu diilmoni, kabeh amal diamali. Bolak walike ngono kudu pas. Baleni, kabeh ilmu di kabeh amal di. Ngono, tidak ada ilmu yang tidak diamalkan, tidak ada amal yang tidak didasari dengan ilmu. Understand? Wong biyen, lho nek kon maca Arab yo ora pati iso, ana wong wahing. Ya karepe yo alhamdulillahi rabbil. Yo ora iso yo ngandulamen. Nek kepreset seruwet arep ansadubillah ora iso sret esadubillah ngono kuwi. Wong biyen hasbullah yo kasbullah. Lho nggih to. Arep ngucapke hauqalah la haula wala quwata illa billah. Wong ora iso ya diunekke lolo kuwato. Trimo lolo kuwato ku mantep tekan jero ati. Mula kenek digawe donga Bandung Bondowoso nek ditirakati. Bareng antep ora karuan dijunjung iso cling. Dongane trimo apa? Lolo kuwato. Wong biye. Kula saiki mutan. Wong biye nek arep garap sawah, arep tandur kan sawahe di apa nganggo sapi nggih kula ngarani ngerakal ngeluku mriki napa kaya tirunan to wong kene model biyen ngeluku ngono ku kula kan sering nek Pak Lek Pak De ngeluku aku melu numpak ning kelukune digeret sapi ner saweneng pengalaman iya pantes pol jujur kula niki lak keluarga TNI AD maksudnya tani angkatan doran lho nggih mulane ya pengalaman ngono kuwi. Neng karung gendeng-gendeng tak lelo lelo lelo lekum yuk karpe la ilaha illallah Allah moho agung. Tapi mergo wong gajah mati rai somo ningono wong gajah mati biyen kok ngece sing tak bahas sih lah wong gajah mati biyen rai somo ningono nah, wong gajah mati saiki yo tambah nemen jadi ora iso ngoneke ya tak lelo lekung estu biyen donga ya mboten saged fase ilate tesih kaku-kaku mung sak niki mawon tasih wonten kadang-kadang keren-kerene mudin-mudin kawah lek donga nggoyokno wong wa huma inna nasaluka nasaluka ora cetha inna nasaluka salamatan piddin wa ngapia tampil jasad wajiyada tampil ngilmi wabaraka tampil rejeki wetobatang koblal maut rokematan ngindal maut terus gak cetoblas lu kalau orang sekarang kan fasih-fasih wong saiki fasih-fasih sholat kadang kefasihan wong saiki lek takbiratul ihram ngantek bengong-bengong Allahu akbar takbir sampai bengong tangking fasae Allahu akbar lek ndonga ya fawasih pol saiki Allahumma inna nas'aluka ya kan sin karo kaf nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq lemune qaf nganti indil-indil mencolot jul firizqi jadi mari ngomong firizqi celula-celulu ngelaki nondi nil-nil mau ceblok kita saking pasti coba ini mana yang lebih diterima Allah apakah yang lebih fasih enggak ukurannya bukan afsahuhuma bukan wong kene kok usil lo modele aku ngaji nondi-nondi raono sing penguripan model kaya ngene. Ayuhuma aqbalu indallah. Tapi tak sedina ya ayu-ayu tiba. Makane ngerti Pak, lapo kursi madhep rene tak geser rene. Aku semangat ngaji iki nyawang sese ngene. Nyawang mrene iki tak blenek asline aku. Niki panitia lek noto ya ora gendang wis dadem nomor rono. Mboten-mboten guyon Pak, nek gak ngono gak. Lah pancen ten pundi-pundi pengajian sing katon dugene lek ibu-ibu nggih mboten. Ngaku wae wong lanang. Semangat-semangat ibu-ibu niku. Pon, tekan apa mau? Bukan yang lebih fasih ukurannya, tapi awsaluhuma biruhihi ilallah, yang rohnya lebih nyambung ke Allah, itu yang diterima. Pancen nek hubungan kali Allah nggih muasalah. Niku sing paling penting isyhadur ruh, isyhadun nafas, nek bahasane wong jero. Fasih niku penting, tapi nyambunge ati mantep niku jauh lebih penting. Ngerti maknane ya penting, tapi pentingan maneh nyambunge ati mantep. Khudur ten kene Gusti. Ngono. Tiang sian niku Pak, lek maca selawat mahalul qiyam ngono kaya ngelek-ngelek taboi cedora. Asyraqa abdaru alaina amin sani ayatil wadai. Ini modon ditakoni tanggone. Lek sing mbok wacamu artine apa lek? Mbok gak roh aku. Ya gak roh ditakoni artine opo. Ya ngelek-ngelek. Tapi subhanallah, rumaos Kanjeng Nabi rawuh memang merasakan betul kehadiran Rasulullah. Saiki yang fungsi-fungsi tapi yang buk yang bocah-bocah ini ini selawat ibu apa penghayatan bro, penghayatan engkau ini menang ini tok. Makanya wong biyen ini kadang dongane orang bejaji tapi mandi iya ana wong kok lara terima di paringi banyu sak gelas didongani bismillahirrahmanirrahim tombo teko lara lunga la ilaha illallah muhammadur rasulullah sebul kene banyu diombeke paras ora nek ate ngombe aku sapa sing kate ngombe kok wong aku cerita kok lho wong biyen ngono cobi to banyu sak gelas diwacana donga bismillahirrahmanirrahim tombo teko lara lunga kei kalimat syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah disebulke ombekno waras mboten ngono lha kula winginane maksude winginane lawas wis rada suwe Pak winginane lawas niku enten tamu nedhi syarat kan kula lek ten griya nggih sithik rada ngurusi departemen persuwuan. Wonten tamu nedhi syarat. Nyuwun syarat Yai. Damel napa? Mbah kula sakit, tangleti sakite napa nggih? Niku madharane kembung watos kale geger ndelu bocor kakumpun pinten-pinten dinten. Akhire, oh nggih, sampean tawes nggih pun rantos. Akhire kula pundhutke toya sak gelas. Banyu gelase yo sak meniki ukuran. Sampe niki. Cuma waktu iku ya, waktu iku. Gelase anyar ora wis amoh kaya iki. Nah terus ya tak kei lepek barang ben pantes niki gak ana lepeke ta. Waktu niku. Nah terus apa mau aku wis bar ngombe kok. Kula wacane Fatihah. Pembacaan isoe Fatihah. Istawa wacane Fatihah, tak fasih-fasihno sak isoku. Rampung kula sebulke tak kene wonge pun. Monggo niki pun damel ngombe sing sakit. Terus akhirnya wonge takon, "Terus pundi ya carane?" Anu, sedina 3 sendok, sedina 3 sendok. Sing telaten nggih, insyaallah angsal pitulungan. Nggih, Yai, matur suwun. Wangsul tiyang. Ya Allah, oleh 3 dina iki wonge mara maneh teng dinggri ya, Pak. Nggawa gula, kopi, rokok. Aku sawet bati aku. Bati. Lah wong banyu sak gelas oleh ijol gula, kopi, rokok, sik ana amplope isine dhuwit. Kan biasa to wong sowan kiai nggo dhuwit. Ya wong gajah mati yo lembean tok paling. Lah nek aku mbok poyoki anggitmu aku ora iso moyoki kowe ngono ta. Ayo padha wae kok. Subhanallah. Halo. Ah, kula